Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah majlis yang sangat mulia dan agung, yaitu majlis ilm, majlis zikr yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh nabinya, oleh para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad ibn Husain Al-Ajuri rahimahullahu taala. Masih dalam penukilan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang ingin dibuktikan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu dipenuhi dengan dalil bahwa iman itu tidak bisa luput dari yang namanya amal. Barakallahu fikum. Naam. Dan surga al-jannah itu hanya bisa diraih oleh mereka-mereka yang memiliki amal. Barakallahu fikum. Naam. Bukan hanya sekedar at-tamanni ataupun at-takhalli, berangan-angan atau berhias semata. Nah, tayib, kita lanjutkan. Terakhir kita sampai ayat yang mana itu? Sampai yang mana? Coba lihat. Itabiru rahimakum. Ya. Qala Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu ta'ala, i'tabiru rahimakumullahu bima tasma'un. Ambillah ibrah, Semoga Allah merahmati kalian dengan apa-apa yang telah kalian dengarkan dari ayat-ayat Quran. Lam tu'tihim maulahum al-karimu hadzal khaira kullahu bil imani wahdahu. Di mana semua ayat-ayat yang dinukilkan sebelumnya menunjukkan bahwa Allah sang maula yang maha karim tidaklah memberikan mereka ahlil jannah semua kebaikan ini hanya semata-mata dengan iman yang ada di dalam hati. Hatta zakara azza wa jalla hijratahum wa jihadahum bi amwalihim wa anfusihim. Sampai Allah menyebutkan mereka-mereka yang mendapatkan kemuliaan tadi, ada yang berhijrah, meninggalkan kampung halamannya dari negeri kufur ke negeri Islam. Ada yang berjihad, ada yang berperang, ada yang gugur di medan tempur, barakallahu fikum. Ada yang cacat mungkin. Nah, dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Wa qad alimtum annallaha azza wa jalla zakara qauman amanu bimakkata. Kalian juga sudah mengetahui bahwa Allah subhanahu menyebutkan ada kaum, mereka ini telah beriman di kota Mekah sana pada waktu itu. Walam yuhajiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka tidak bisa berhijrah, tidak bisa pindah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madza qala fihim? Apa yang Allah katakan dengan kaum tersebut? Wa huwa qauluhu, yaitu termaktub dalam firman Allah Ta'ala, walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayalatihim min syai' hatta yuhajiru. Allah katakan, dan mereka-mereka yang beriman namun tidak berhijrah, mereka tidak berhak mendapatkan loyalitas wala sedikit pun sampai mereka mau berhijrah. Nah, gara-gara tidak berhijrah, mereka kehilangan hak wilayah, hak wala, hak loyalitas. Nah, diayomi, diopeni, barakallahu fikum, gara-gara tidak berhijrah. Tsumma dzakara qauman amanu bimakkata wa amkanathum alhijratu ilaiha falam yuhajiru qala fihim qaula. Kemudian setelah itu Allah juga menyebutkan tentang sebuah kaum yang mereka juga beriman di kota Mekah saat itu. Mereka memiliki kemampuan untuk berhijrah. Semuanya dimudahkan. Yang ada adalah kemampuan. tetapi yang tidak ada adalah kemauan. Nah, ya, harta ada, bekal ada, kendaraan ada, semuanya komplit. Tapi kalau belum ada kemauan, ya nggak bergerak. Nah, barakallahu fikum. Mereka tidak mau berhijrah, tidak mau. Faqala fihi, maka Allah berkata tentang mereka-mereka ini, huwa a'zamu min hadza, dan dia kondisinya jauh lebih berat dibandingkan yang sebelumnya. Wa huwa qauluhu 'azza wa jalla, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Surat An-Nisa ayat 97. Allah mengatakan, dan sesungguhnya mereka-mereka tatkala diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi menzalimi diri-diri mereka, artinya mereka akhirnya meninggal dalam keadaan tidak berhijrah. Nah, barakallahu fikum. Tidak mau untuk meninggalkan kota Mekah, berat bagi mereka. Akhirnya mereka mati di situ. Allah katakan orang-orang yang memiliki kemampuan tadi malah memilih mati di kota tersebut, zalimi anfusihim. Mereka telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. Maka para malaikat bertanya, fima kuntum, kenapa kalian bisa mati di sini? Nah, kenapa kondisi kalian seburuk itu? Maka mereka mencari-cari alasan. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah. Maka para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah ini masih luas? Kenapa harus memaksakan diri tinggal di negeri yang kalian disiksa di situ, tidak bebas dalam menjalankan keyakinan kalian? Bumi Allah itu luas, bisa pindah. Nah, barakallahu fikum. Tapi mereka enggak mau pindah. Barakallahu fikum. Maka mereka-mereka ini, kata Allah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Naam. Summa zaka summa azara jalla zikruhu man lam yastati' al-hijrata walan nuhuba ba'da imanihi. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uzur kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu untuk berhijrah, benar-benar tidak mampu untuk bangkit karena usianya yang sudah tua renta. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Perjalanan pada masa itu perjalanan yang cukup berbahaya. Tapi mereka, barakallahu fikum, beriman dan lemah untuk berhijrah. Allah berikan uzur kepada mereka. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Dikecualikan dari mereka-mereka yang diazab dengan neraka jahanam tadi pada ayat sebelumnya, kata Allah, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki yang sudah tua, manula, dari kalangan wanita-wanita, ya, yang mungkin tidak punya mahram yang menemani mereka dalam perjalanan, atau anak-anak, tidak ada orang tua yang membimbing mereka dalam perjalanan tersebut. Nah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk berupaya pindah dari negeri Mekah. Mereka juga tidak memiliki petunjuk jalan yang bisa membimbing mereka. Faulaika asallahu ayya'fuwa anhum. Untuk mereka-mereka yang memang benar-benar lemah ini, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan mereka. Naam. Asa minallah bima'nal wajib. Kama qala Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala. Naam. Kalimat asa itu kalau dari Allah, maka maknanya adalah pasti, harus. Naam. Karena kan kalau secara bahasa, biasanya asa itu kan lit taraji. Iya. Nah, semoga, mungkin saja, yang menunjukkan harapan. Tapi kalau asa itu berasal dari Allah, maka maknanya barakallahu fikum pasti. Nah, bukan lagi sebuah harapan atau kemungkinan. Orang-orang yang memang benar-benar lemah, pasti akan Allah maafkan. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Muhammad ibn al-Husain wa kullu hadha yadullu ala anna al-imana tasdiqun bil qalbi. Semua keterangan ini menunjukkan bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, amalan dengan anggota badan, wa la yajuzu ghairu hadza, dan tidak boleh iman itu selain dari hal ini. Naam. Raddan alal murji'ati. Itu semua sebagai bentuk bantahan terhadap kelompok murji'ah. Alladzina la'iba bihimus syaitanu. Di mana syaitan telah mempermainkan mereka dalam berkeyakinan. Mayyazu hadza tafaqahu insyaallah. Atau mayyizu hadza tafaqahu insyaallah. Hendaknya kalian bisa membedakan dalam perkara ini, maka kalian akan paham, akan mengerti insyaallah dalam masalah ini. Wa qala azza wa jalla fi surat Yunus. Allah azza wa jalla berkata dalam surat Yunus, ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihati bil qisti. Kepada dialah tempat kembali kalian semua. Janji Allah adalah benar. Dia akan yang memulai penciptaan makhluk, kemudian dia juga yang akan mengembalikan makhluk itu. Kemudian dia akan membalas orang-orang yang beriman, beramal saleh dengan keadilan. Yang menjadi syahid, liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihat. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa amilus salihat. Digandingkan lagi. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Rabb mereka akan memberikan petunjuk mereka dengan sebab iman tersebut. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Yang demikian adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Syahidnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Naam. Wa qala ta'ala fi surati ar-ra'd, Allah juga mengatakan dalam surat ar-ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'abin. Syahidnya, alladzina amanu wa amilus salihat. Wa qala ta'ala fi surati Ibrahim, Allah juga mengatakan dalam surat Ibrahim, wa udkhilalladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Naam. Wa qala ta'ala fi suratil Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat annalahum ajran kabira. Naam, barakallahu fikum. Pada kalimat wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, itu syahidnya. Untung kasih garis ya. Wa qala ta'ala fi suratil kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati annalahum ajran hasana makifina fihi abada. Naam, syahidnya pada kalimat wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ila qawlihi wa hasunat murtafaqa. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala ta'ala fi surati Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَأُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. وقال تعالى في سورة مريم أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في سورة طه ومن يأته مؤمنا وقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقال تعالى في سورة الحج إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون. وقال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى الملك يومئذ لله. طيب يحكم بينكم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وقال تعالى في سورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال تعالى في سورة لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وقال تعالى في سورة السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة سبأ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وقال وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. نعم. وقال تعالى في سورة فاطر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. بارك الله فيكم. Wa qala fi surati Zumar wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha ila qawlihi ajrul 'amilin. Wa qala ta'ala fi surati Hamim ayn sin qaf tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilu shalihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'un 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala ta'ala dzalikal ladzi yubashshiru Allahu 'ibadah الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. نعم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala ta'ala fi surati Jathiyah wa tara kulla ummatin jathiyah ila qawlihi fa amma alladhina amanu wa 'amilu shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi ذلك هو الفوز المبين. وقال في سورة الأحقاب في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنة تجري من تحتها الأنهار إلى قوله مثوى لهم. وقال في سورة التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال في سورة إذا السماء انشقت فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعم. وقال تعالى في سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال تعالى في سورة التين والزيتون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى قوله innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bariyah. Wa qala azza wa jalla fi suratil asr wal asr innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Masyaallah. Komplit ya. Nah, dari awal surat sampai al-asr. Barakallahu fikum. Nah, itu kalau yang ngajari kita tuh ulama robani ya. Nah, ayat Quran, hadis Rasul itu benar-benar sampai kita puas. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau yang barakallahu fikum mengajari atau kita mengambil atau mendengar bukan dari ulama robbani, nah, barakallahu fikum, ta'lim 2 jam enggak ada ayat Quran yang keluar. Ya, nah. Yang ada itu cuma cerita-cerita, kisahnya dia, barakallahu fikum, na'am, ucapan orang-orang kafir, nah, barakallahu fikum. Jadi memang beda nuansa barakallahu fikum majelis ulama rabbani dengan yang bukan rabbani barakallahu fikum. Allah musta'an wa alitikwan. Naam. Itu beberapa penukilan ya yang disebutkan oleh beliau. Qala Muhammad ibn Husain, sedikit lagi. Mayyizu rahimakumullah qawla maulakumul karim. Hal zakaral iman fi maudi'in wahidin minal Qur'an illa waqad qarrana ilaihi al-amal as-salih. Nah, coba kalian bedakan rahimakumullah ucapan maula kalian yang maha mulia. Tidakkah dia menyebutkan iman dalam satu ayat Quran, melainkan dia akan menggandengnya dengan amal soleh. Mesti iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Nah, sehingga sungguh aneh kalau ada mereka-mereka yang tidak memasukkan amal bagian dari keimanan. Waqala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik itu naik, diangkat. Dan yang mengangkatnya adalah amal saleh. Nah. Fa akhbara ta'ala bi annal kalamat tayyiba haqiqatuhu ayyurfa'a ilallah bil amal. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa kalimut tayyib hakikatnya diangkat kepada Allah dengan amalan. Fa'in lam yakun tayyib amalun batalal kalam min qa'ilihi. Kalau enggak ada amal saleh, maka kalam orang yang mengucapkannya menjadi batal. Naam. Wa radda alaihi, dan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Wala kalamat tayyib ajal minat tauhid. Wala amala min a'mali salihat ajal min ada'il fara'idi. Sehingga tidak ada kalam yang tayyib lebih mulia daripada kalimat tauhid. Tidak ada amalan-amalan yang saleh yang lebih mulia dari menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Selesai penukilan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan kalau amalan itu adalah bagian dari iman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita jawab, naftahi bihal qadar, subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.